lembaran cinta. Alunkan irama kasih dan sayangmu, lakukan dengan nada cinta yang satu. Sandarkan rasa jauh ke puncak rindu, damaikan hati dengan bisikan cintamu. Aku pun keliru, terdiam membisu, terasa bagai kehilanganmu. Kelepaskan cintamu, tetapi aku ragu, mengapa kini ku merindu. Walau ku mencoba untuk melupa, namun ku tidak berdaya. Terasa gelisah bila kau tiada. Oh kasihku, inikah debaran cinta? Kini berulah detar asmara, sudah bersua. Naluri hatiku berkata, di kau ku cinta, mungkin kau juga merasakannya di hati. Walau ku mencoba

Izinkanlah aku bercerita sebuah kisah yang telah engkau tahu dari kaca TV dan di dada-dada Akbar. Kau sendiri melihat dan mendengarnya, bukan? Penganiayaan satu bangsa terhadap satu bangsa yang lain. Begini, apabila kemanusiaan di penghujung kewarasan. Merengkuh tubuh mungil di atas pasir berbumbung langit. Entah apalah dosanya rebah di hingga peluru yang tak bermata. Berkawat lanskar angkuh di balik jentera perisainya, berselendangkan senjata tiada belas nuraga nun di hatinya. Dunia bagai pejamkan mata serta terpasung. Gaza, Jenin, Nablus dan sepanjang tebing barat. Hari demi hari, laskar Anko ini terus menggandas mencari mangsanya. Kanak-kanak atau orang tua tidak pernah pada mereka. Sama saja. Mengalir darah merah di atas bumi suci Anbia. Intifada bergemar membakar semangat perjuangannya. Dunia bagai pejamkan mata serta terpasung tangannya, tidak mampu berbuat apa sedangkan muka beraja. Penindasan dan kekejaman ini akan berterusan. Sampai bilakah bumi Anbia ini akan terus menyaksikan pertumpahan darah? Sampai bila rakyatnya harus terus terkapai-kapai mencari keadilan dan kebebasan? Aku sendiri menanti jawabnya. Tersimpan terusan lagi kesedihan yang ada di hati. Karena aku tak mampu menipu, menyata keinginan di kamu. Suatu hari kau menjelang jua, saat bersatu di antara kita. Yeah.

kian berarti menunggumu. Berubah pula nanti hatiku yang ku mahu dirimu mendekatiku. Kemaskan langkahmu, atur bicaramu. Manisnya aku rasa andai bersama. Jika engkau cuba mengerti apa yang tersirat di hati, apalagi perlu kau ragu, ku milikmu. Cubalah engkau menghayati isyarat cinta yang diberi. Jika dirimu tahu, coba mengerti apa yang tersirat di hati, apalagi perlu kau ragu, ku milikmu. Cubalah engkau menghayati isyarat cinta yang diberi. Jika dirimu tahu, ku milikmu. Jika engkau coba mengerti apa yang tersirat di hati, apalagi perlu kau ragu. Cubalah engkau menghayati isyarat cinta yang diberi. Jika dirimu tahu, ku milikmu. kenyataan ini sunyilah rintihan tangis di hati. Ingin ku lenyapkan, namun di kejernihan air wajahmu ku terbayang. Tak percaya kau berubah sekali mata. Benar ku bagimu salah, mungkin alasan semata. Takkan cinta kau tetap kunci.